الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. معاشر الإخوة جماعة صلاة النور رحمني ورحمكم الله، pada kajian yang sebelumnya kita telah membahas mengenai penulis kitab yang akan kita kaji serta beberapa tuduhan-tuduhan miring yang disematkan kepada beliau, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi Al-Tamimi Al-Hanbali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, di mana beliau merupakan mujaddidul Islam, pembaharu Islam pada abad yang ke-12. Kemudian pada malam hari ini kita insyaallah akan membaca muqaddimah kitab yang ditulis oleh beliau. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz yang pertama yang beliau sebutkan di kitab ini, al-usul al-thalatha, tiga landasan utama, adalah lafaz basmalah. Di sini ikhwani hafizakumullah, mungkin ada sebuah pertanyaan di belakang kita. Kenapa para ulama, kalau tidak kita katakan seluruhnya, mayoritas, kenapa para ulama senantiasa memulai di dalam kitab-kitab mereka dengan menyebut lafaz basmalah? Mulai zamannya para mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, sampai zaman sekarang, di berbagai macam bidang, baik dalam kitab akidah, fikih, hadis, muamalah, adab, akhlak, senantiasa di permulaan kitab mukaddimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebabnya? Di sini perlu kita ketahui, para ulama menyebutkan lafaz basmalah karena 5 hal. Yang pertama, ibtida'an bi kitabillahi ta'ala. Yang pertama mengikuti kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Fakullu suratin mabdu'atun bil basmalah. Karena setiap surat di dalam Al-Quran ini senantiasa dimulai dengan apa? Basmalah. Kecuali surat Na'am Al-Bara'ah atau Al-Tawbah. Kenapa Al-Bara'ah atau Al-Tawbah tidak disebutkan basmalah, padahal mulai surat Al-Fatihah sendiri sampai An-Nas semuanya dibacakan basmalah di permulaan ayat. Tapi kenapa kok Al-Bara'ah tidak disebutkan? Di sini para ulama berbeda pendapat menjadi 2 mazhab. Yang pertama, mereka menyebutkan bahwasanya Al-Bara'ah juz'un min surat Al-Fatihah. Mereka menyebutkan bahwasanya surat Al-Bara'ah atau At-Taubah ini bagian dari surat apa? Al-Anfal yang kita baca itu. Berarti At-Taubah ini mukammil, pelengkap dari surat Al-Anfal. Yang namanya pelengkap atau bagian, maka dicukupkan dengan yang pertama saja, yaitu surat apa? Al-Anfal. Sehingga kita masuk surat At-Taubah tidak perlu baca bismillah. Dan ini dalilnya adalah dari Uthman ibn Affan ketika ditanya oleh Ibn Abbas. Kata sahabat Ibn Abbas, kenapa kalian menulis semua surat kecuali At-Taubah tidak ada bismillah? kata Utsman bin Affan dahulu Nabi SAW meletakkan. Ada sebagian para sahabat yang bisa menulis, mereka sudah mulai. Pada zamannya Nabi ada yang menulis Al-Quran. Dikatakan oleh Nabi SAW, letakkan basmalah di sini, letakkan basmalah di sini, letakkan surat ini di tempat ini. Ketika sampai di surat Al-Bara'ah, tidak disebutkan basmalah. Karena bagian dari surat Al-Anfal, karena memang surat Al-Anfal dan At-Taubah ini dua-duanya Madaniyah atau Makkiyah. Turunnya di Madinah atau di Makkah? Turunnya di mana? Turunnya di Madinah. Bahkan surat At-Taubah dikategorikan oleh para ulama sebagai surat yang terakhir yang turun pada zamannya Nabi alaihissalatu wassalam. Setelah itu beliau wafat. Dikategorikan sebagai surat yang terakhir, Madaniyah. Dan dua-duanya Madaniyah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka menyebutkan bahwasanya Al-Bara'ah nazalat bisayf. Surat Taubah ini turun membahas mengenai pedang. Maksudnya apa? Yatakallamu fil qitali wal jihad. Surat ini membicarakan mengenai pertempuran, peperangan dan jihad di sabilillah. Wal basmalah nazalat fi aman. Adapun basmalah ini ayat yang diturunkan dengan penuh keamanan. Tutali rahmat, didatangkan penuh dengan rahmat. Oleh sebab itu maka basmalah tidak dibaca dalam surat At-Taubah. Dan ini merupakan perkataannya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya Al-Bara'ah At-Taubah ini berbicara mengenai orang-orang munafikin. Berbicara mengenai orang-orang kufar. Adapun basmalah ini rahmat. Sehingga tidak sinkron. Maka tidak disebutkan basmalah di dalam surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Nah, ini sebab yang pertama. Kenapa penulis menyebutkan basmalah di permulaan kitab? Karena mengikuti Al-Quran. Di setiap surat dimulai dengan basmalah. Sebab yang kedua, iqtida'an bin Nabi alaihi salatu wassalam fi kitabati ar-rasail ila al-muluk. Yang kedua, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menulis surat kepada raja-raja yang ada di sekitar Arab dan selain Arab. Ketika Nabi SAW mengirim surat untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam melalui beberapa utusan-utusan, senantiasa beliau memulai suratnya dengan bacaan bismillah. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sufyan bin Harb. Ketika Nabi SAW mengirim surat kepada kerajaan Romawi. Pada zaman itu, ikhwani afiyakumullah, Romawi merupakan kerajaan yang super power. Rom dan Fus. Romawi dan Persia. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dua kerajaan adidaya. Zaman sekarang mungkin Inggris dan Amerika. Super power. Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja tersebut padahal Arab bagi mereka dianggap sebelah tangan. Mereka tidak punya kekuatan. Dianggap orang-orang yang lemah. Nabi SAW mengirim surat masuk ke dalam agama Islam mengucapkan syahadat. Nah, di antaranya ketika dikirim kepada Raja Romawi. Ketika sampai surat tersebut, raja tidak gegabah. Ingin mencari kebenaran. Betul tidak sih di kota Mekah ada yang mengaku dirinya sebagai nabi? Maka memerintahkan kepada prajurit, dan coba cari orang-orang Mekah yang baru datang ke Romawi, di Byzantium, mungkin di Itali zaman sekarang. Kerajaan Romawi dulu menyebar sampai jadi Kristen. Sang Raja memerintahkan kepada para prajuritnya untuk mencari siapa di antara orang-orang Mekah yang datang ke tempat ini. Subhanallah, pada saat itu memang sahabat yang bernama Sufyan ibn Harb baru datang dari kota Mekah, dan pada saat itu masih dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan musyrik. Sehingga Sufyan ibn Harb pun diperintahkan masuk ke dalam istana raja. Wa ma'ahu dhamam, dan raja Romawi pada saat itu dengan dihadiri oleh berbagai macam kabinetnya. Bertemu dengan raja Romawi, beliau pun langsung bertanya, "Hal kana nasabuhu ma'rufun 'indakum?" Apakah orang yang mengaku dirinya sebagai nabi yaitu Muhammad alaihissalatu wassalam nasabnya diketahui? Kata Sufyan bin Harb, "Huwa fina dun nasab." Ya. Walaupun dia dalam keadaan musyrik kafir, tapi tidak berani untuk berbohong. Ya. Muhammad yang mengaku dirinya sebagai nabi, nasabnya masyhur dikenal. Dia dari Bani Hashim, dan Hashim dari suku Quraisy, suku yang terkemuka di kalangan Arab. Kenapa Raja Romawi bertanya? Karena beliau membaca di dalam Injil tanda-tanda Nabi yang akan muncul di akhir zaman. Kemudian soal yang kedua, Al-Kana min abaihi min malik, apakah ada di antara kakek nenek moyangnya sebagai raja? Kata Sufyan ibn Harb, tak ada yang jadi raja. Tak ada yang menjadi raja dari kalangan kakek nenek moyang. Karena kenapa? Kalau ada di antara kakeknya menjadi raja, oh berarti dia mengaku sebagai nabi untuk mengembalikan apa? Kerajaannya. Raja Romawi tidak bunuh. Kemudian setelah itu bertanya, "Hal qala ahadun minkum hadha al-qawl qablu?" Apakah ada orang yang berkata seperti ini sebelum dia? Maksudnya mengaku sebagai nabi. Dan Sufyan ibn Harb ini pun juga tidak ada. Baru ini saja. Kenapa raja bertanya seperti ini? Jangan-jangan Muhammad ini mengikuti orang-orang yang mengaku, pengen tahta. Hal kana min atba'ihim du'afa am asrafun nas? Apakah pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam ini dari kalangan orang-orang miskin, fakir, orang-orang yang dianggap sepele, dari kalangan budak, ataukah orang-orang yang berhormat dari kalangan pemimpin Qabail? Sufyan ibn Harb mengatakan, "Bal du'afa'uhum." Yang mengikuti Muhammad kebanyakan orang-orang yang lemah, yang rendah dari kalangan budak, orang-orang miskin, fakir. Karena raja tahu pengikutnya para nabi rata-rata dari kalangan dan golongan yang seperti ini. Yang kusun au yazidun, apakah pengikutnya Muhammad ini bertambah banyak atau berkurang? Sufyan mengatakan, "Bal yazidun." Hari demi hari pengikutnya bertambah. Karena raja tahu kalau sudah iman betul-betul masuk, iman yang benar, pasti akan bertambah. Baru setelah itu dipaparkan kepada Sufyan ibn Harb, orang yang mengaku dirinya sebagai nabi di antara kalian mengirimkan surat ini. Tulisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah saja yang pertama. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ila Herakl Azim Rum. Kepada Herakl, pemimpinnya Romawi. Namanya Herakl. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Aslim taslam. Masuklah Islam. Engkau akan selamat. Siapa Muhammad? Alaihissalatu wassalam. Kekuatan ya. Mengajak kerajaan Adidah untuk masuk dalam agama Islam. Aslim taslam. Yu'tika Allah ajra ma 'alaik. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada engkau dua ganjaran. Kenapa dua ganjaran? Pertama, dia beriman dengan risalahnya siapa? Isa alaihissalam. Karena mereka Nasrani. Kemudian datangnya aku kalian beriman kepada mendapatkan dua ganjaran. Nah, ini penyebab yang kedua. Nah, kenapa basmalah disebutkan di permulaan kitab? Karena mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam di penulisan surat kepada raja-raja di kalangan Arab ataupun Syiah. Kemudian sebab yang ketiga, iktida'an bin Nabi alaihi salatu wassalam fi kitabati al-ahd wal mithaq. Mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam di dalam penulisan perjanjian dan perdamaian. Nabi alaihi salatu wassalam terkadang berdamai dan Nabi alaihi salatu wassalam terkadang membuat perjanjian dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang kufar, dan senantiasa di dalam perjanjian tersebut persetujuan dengan mereka senantiasa beliau mulai dengan bacaan basmalah. Dalilnya apa? Ketika sulh perjanjian apa? Hudaybiyah. Apa perjanjian Hudaybiyah? Siapa di antara para hadirin yang apa perjanjian Hudaybiyah? Salah satu sejarah Islam, perjanjian yang amat sangat besar tercatat dalam sejarah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Nah, intinya ikhwan yang hafizakumullah, perjanjian Hudaybiyah ini awalnya Nabi alaihi salatu wassalam sudah 6 tahun tidak melihat tempat kelahiran di kota Makkah. Kita kalau biasa hidup di satu tempat berpuluh-puluh tahun, kemudian kita terpaksa keluar dari tempat tersebut, berat, butuh sebuah kesabaran yang tinggi, terkadang rindu. Begitu juga Nabi alaihissalatu wassalam manusia. Pada tahun 6 Hijriah, setelah 6 tahun beliau hijrah meninggalkan kota Makkah, beliau ingin umrah, ingin kembali ke tempat kelahiran, ke kota Makkah. Sehingga pada bulan Dzulqa'dah di tahun berapa? 6 Hijri. Nabi alaihissalatu wassalam keluar bersama para sahabat, laki-laki dan perempuan. Dari kota Madinah mereka berbondong-bondong berjalan. Niatnya untuk melakukan ibadah umrah. Di tengah-tengah perjalanan, kabar tersebut sampai di telinganya orang-orang kufar Quraisy, tapi mereka salah kaprah di dalam menafsirinya. Dianggap Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan para prajuritnya datang untuk apa? Berperang. Apa yang terjadi? Orang-orang kufar Quraisy menyiapkan satu batalion berkuda. Tidak tanggung-tanggung dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Pada saat itu masih dalam keadaan musyrik. Pedang dari pedangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada zaman itu masih dalam keadaan musyrik. Satu batalion berkuda dipimpin oleh Khalid ibn Walid untuk keluar dari kota Mekah. Tujuannya apa? Menghadap. Jangan sampai Nabi SAW masuk ke sini. Mereka pun keluar. Keluarnya Khalid bin Walid bersama para prajuritnya pun sampai kepada Rasulullah SAW. Dan beliau terus berjalan di kota Makkah. Sehingga apa yang diperbuat Nabi SAW? Mengirim utusan. Nabi SAW mengirim utusan untuk berangkat ke kota Makkah. Tujuannya apa? Mengabarkan kepada mereka tujuannya kita cuma umrah, enggak ada yang lain. Sehingga Utsman pun berangkat sebagai delegasi untuk berunding bersama mereka, negosiasi. Intinya kita mau masuk, tujuannya ibadah, enggak ada yang lain. Utsman pun berangkat. Bersama para sahabat meneruskan perjalanannya. Dan ketika tiba di sebuah daerah yang bernama Bisr al-Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kalau zaman sekarang mungkin sekitar 24 kilo dari kota Makkah ke arah barat menuju Jeddah. Nah, 24 kilo dari kota Makkah. Ya. Kalau tempatnya kita termasuk kabupaten. Kabupaten apa? Kota Mekah, gak jauh dari kota Mekah. Dan mereka sudah menggunakan kain ihram niat untuk melakukan ibadah umrah. Ketika sampai di Bisr al-Hudaybiyah, Nabi SAW mendapatkan kabar Utsman di pantai. Dan perlu antum ketahui ya kawan yang afilakumullah, mulai zaman jahiliyah. Walaupun pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab mereka dikenal sebagai bangsa yang penyantai, dan mereka tahu adab-adab diplomasi, dan mereka sudah punya aturan yang namanya utusan atau delegasi itu nggak boleh disakiti, nggak boleh diroli, nggak boleh ditumpahkan darahnya, bahkan dibunuh. Ini sudah ada pada diri mereka. Karena biasanya yang namanya utusan datangnya ya 1, 2, 3 orang paling banyak. Tahu-tahu dibunuh, menunjukkan mereka kaum yang pengecut. Gak jangka, biasa. Ini mereka tahu ada pada diplomasi. Nah ketika sampai di Hudaybiyah, Nabi SAW mendengarkan kabar Utsman sebagai siapanya? Nah, utusan dan sebagai apanya Nabi? Menantunya beliau menikah dengan dua putrinya, Dzun-Nurain, memiliki dua cahaya. Dibunuh. Nabi SAW pun marah sambil mengatakan, ayuhan nas, al-bay'atul bay'ah, wahai umat manusia, bay'at bay'at sah. Kata Salamah ibn al-Aqwa, fasirna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berbondong-bondong cepat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini? Di Hudaybiyah. Untuk berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa tahta as-sajarah. Dan beliau pada saat itu sedang bernaung di bawah pohon. Para sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat. Berapa jumlah mereka? 1400 yang ikut umroh, yang mau niat umroh pada saat itu 1400 orang. Apa bayatnya? Ala kibari musyriki, untuk menyerang orang-orang kufar Quraisy yang ada di kota Makkah. Wa adamul firar hatta al-maut, karena lagi mendengar menantinya dibunuh. Untuk menyerang mereka, karena ini sebuah kezaliman. Delegasi mereka bantai. Wa adamul firar hatta al-maut, dan tidak ada satu pun yang mundur sampai titik darah penghabisan. Tidak ada satu pun yang mundur sampai mereka wafat. Ini yang disebut dengan bayat apa? Bayat? Bayatul Ridwan. Kenapa disebut bayatul Ridwan? Nah, karena dari kata-kata apa? Rituan, rito. Allah subhanahu wa ta'ala setuju. Karena bayat ini Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatih ayat 18. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kaum mukminin ketika mereka janji setia berbaiat kepada engkau di bawah naungan pohon. Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan la yadkhulun nara ahadun man bay'a tahta syajar. Tidak ada satu pun yang akan masuk neraka orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Berarti yang berbaiat pada saat itu semuanya sebagai penghuni apa? Surga. Jaminan dari Nabi. Berapa banyaknya mereka? 1400. Tiap hari ke dalam Al-Quran. Yang membaiat Nabi alaihissalatu wassalam di bawah pohon. Disebutkan oleh Salamah ibn al-Aqwa. Pada saat itu Nabi sedang bernaung di bawah pohon sumrah. Tahta sajaratis sumrah. Beliau bernaung di bawah pohon sumrah. Pohon sumrah ini kalau di Yaman dengan istilah pohon syauka. Apa artinya syauka? Berduri. Karena memang pohonnya penuh dengan duri. Nah, pohonnya ini daunnya kecil seperti kelor. Nah, tahu apa bahasa Bali daun kelor? Sama daun kelor. Nah, daunnya kecil, hijau, tapi dia tebal. Daun kelor kan tipis, ringan. Kalau ini pohon sumrah, dia pohonnya berduri. Nah, dari batangnya hingga ujung ke daunnya itu berduri. Nah, dan daunnya tebal, kecil. Ini namanya pohon sumrah. Nah di pohon inilah Nabi ada surat-surat perbaikan. Nah kemudian setelah itu ikhwan yang hafizahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan fa'alima ma fi qulubihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang terdapat dalam hati-hati mereka karena percaya, berjanji, bahkan dengar dan taat kepada Nabi. Fa'anzalat sakinat alaihim, ganjarannya Allah berikan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan pada hati-hati mereka. Enggak ada satu sahabat pun yang takut. Wa asabahum fathan qariba. Dan Allah akan membalas kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktu. Para sahabat mereka berbondong-bondong berbaikat. 1400 orang. Nah setelah itu ikhwan yang rahimakumullah, setelah mereka berbaiat, tiba-tiba Utsman bin Affan muncul. Ternyata apa? Kabar tersebut bohong. Setelah itu Uthman bin Affan muncul. Bahkan Uthman membawa satu utusan dari kalangan orang-orang kufar Quraisy yang bernama Suhail ibn Amr. Uthman membawa satu utusan dari orang Mekah untuk bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam dan membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian apa? Hudaybiyah. Pada perjanjian Hudaybiyah, Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada editor atau penulis naskah untuk bismillahirrahmanirrahim. Tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini permulaan perjanjian Hudaybiyah. Kata-kata yang pertama apa? Bismillah. Dan siapa yang menulis pada saat itu? Ali bin Abi Thalib. Yang menulis pada saat itu sepupunya beliau sendiri, Ali bin Abi Thalib. Ini sebab yang ketiga kenapa penulis memulai dengan bacaan basmalah. Kemudian sebab yang keempat, ittida'an bil anbiya, mengikuti para nabi-nabi terdahulu. Kenapa mengikuti nabi-nabi terdahulu? Karena mereka pun juga selalu memulai di dalam penulisan surat dengan bacaan basmalah. Kalau tadi kita menyebutkan untuk mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang keempat mengikuti para nabi sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Qur'an surat apa? An-Naml. Surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala meregaskan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Qur'an. Itu dari Sulaiman surat tersebut yang dikirim ke mana? Ratu Sabah. Sabah ini sebuah provinsi saat ini di negeri Yaman sebelah utara. Di negeri Yaman sebelah utara yang sebagian daerah tersebut dikuasai oleh orang-orang Syi'atul Rafidah Al-Hawatha Qabbahahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan negeri ini dari kenajisan mereka. Nah, di negeri Ma'rif Yaman utara, Sulaiman mengirimkan surat yang diabadikan dalam Al-Qur'an, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dari Sulaiman dan tulisan pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ijma'ul ulama. Sudah menjadi kesepakatan para ulama bagi para penulis-penulis buku yang mau menulis buku-buku Islam, buku-buku syar'i, mulai dengan bacaan basmalah. Karena kenapa? Ini ijma, dan ijma ulama, kesepakatan para ulama itu hujjah atau bukan hujjah? Hujjah diambil. Oleh sebab itu Al-Hafiz Ibnu Hajar beliau berkata, waqad amila al-a'imma al-musannifun, sudah menjadi kebiasaannya para ulama zaman dahulu dan zaman sekarang, ala iftitahi kutubihim bil basmalah. Mereka senantiasa memulai kitab mereka dengan bacaan basmalah, dan begitu juga surat-surat yang mereka kirim. Ini kenapa al-muallif atau penulis membaca atau menyebutkan lafaz basmalah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyebutkan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'ati masail. Kata yang pertama beliau menyebutkan i'lam, ketahuilah. I'lam merupakan fi'il amr. Dalam bahasa Arab fi'il itu ada berapa? Ada tiga. Kata terdahulu, kata sekarang ataupun yang lampau, dan kata perintah. Nah, ini merupakan kata perintah. I'lam, ketahuilah, ilmuilah. Dan orang-orang Arab kalau menyebutkan lafaz i'lam, ketahuilah, yu'ta biha litanbih, menegaskan kepada kita bahwasanya perkara yang akan disebutkan ini adalah perkara yang penting. Karena perkara yang akan datang ini merupakan perkara yang amat sangat perlu untuk dipahami, maka beliau menyebutkan i'lam, ketahuilah, mengertilah, ilmuilah. Apa itu? Kata beliau rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Nah, di sini ikhwani hafizakumullah, Asy-Syaikh mendoakan kita dengan rahmat. Di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan kita dengan penuh rahmat. Ini menunjukkan Syekh adalah orang yang penuh dengan kasih sayang kepada para murid-murid. Dan ini banyak sekali di beberapa kitab. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan, i'lam rahimakallah, semoga engkau dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada engkau. Ini banyak sekali. Dan ini merupakan bantahan bagi isu-isu yang disematkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab orang yang keras, suka mengkafirkan kaum muslimin, suka menghalalkan darah umat manusia, sedikit-sedikit mengatakan kafir. Ini buktinya. Tulisan beliau penuh dengan doa, penuh dengan kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Apa artinya rahmat? Rahmat di sini semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang sebelumnya dan memberikan engkau taufik pada perkara-perkara yang akan datang sehingga engkau diselamatkan dari berbagai macam dosa. Ini sih. Dan ini banyak beliau sebutkan di beberapa artikel-artikel maupun tulisan-tulisannya. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Yajibu alayna ta'allumi arba'i masail. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ini wajib aini. Ini wajib aini bagi setiap muslim dan muslimah untuk memahami empat perkara. Karena empat perkara ini nanti kita akan ditanya oleh para malaikat, yang akan mendatangi kuburan kita di saat seorang muslim sudah wafat atau sudah meninggal dan ruh sudah meninggalkan badannya, akan ditanya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan semuanya dijelaskan oleh Syekh untuk apa? Memudahkan bagi kita. Semoga kita pun juga diberikan kemudahan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam perkara akidah. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Dan siapa apa? Agama. InsyaAllah empat perkara tersebut kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ilahuna walhamdulillah.